Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tes satu, dua, tiga, empat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim. Suaranya ada pun. Tes 1, 2, 3, 4, 5, tes, suaranya ada apa enggak ya? Tes 1, 1, buka penggasnya. Suaranya ada gak Pak? Pak Jagat. Suaranya oke. Okay. Ya, kalau oke okay, kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmatnya kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Kita bisa bermuajahah bertatap muka sekaligus menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Wa ba'da dukhuli dan sunnah-sunnahnya salat. Ba'da dukhuli yang disunnahkan untuk dikerjakan ba'da dukhul setelah masuk fiha ke dalam sholat. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ba'da dukhul, ada sunnah ba'da sholat. Sunnah sebelum, sunnah di dalam, dan sunnah pasca sholat. Sunnah sebelum sholat yaitu tentang azan dan iqamah. Sebenarnya ada satu lagi sunnah sebelum sholat itu sutrah, kan ya. Jadi sebelum sholat itu disunnahkan azan, disunnahkan iqamah, sekaligus disunnahkan membuat sutrah gitu. Tapi memang kesunahan sutrah ini sifatnya tidak mengikat. Beda seperti azan dan iqamah. Kalau azan dan iqamah itu kan ya sangat mengikat. Tapi kalau sutrah itu memang kesunahannya tidak mengikat dalam arti sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dia butuh sutrah untuk sholatnya, karena dia sholat di tempat yang banyak orang lewat misalnya, dia sholat di masjid rest area, misal sholat di apa masjid, department store, perbelanjaan, maka sunnah bagi dia menjadikan sutroh di depan dia agar orang yang lewat tahu tempat sholat dia. Tapi kalau di tempat yang memang tidak butuh itu, seperti di pesantren, ya, seperti ya tempat yang memang setiap shofnya itu sudah ada batasan sutrohnya, entah itu dengan garis atau dengan karpetnya memang sudah ada tanda, maka tidak lagi butuh sutroh gitu. Tapi ini di tempat yang memang artinya kesunahan sutroh itu tidak mengikat, makanya tidak dimasukin dalam hal sunanuha qabla dukhuli fiha, sunnah sholat sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi ada tiga kalau kita mau lengkapin, azan, iqamah, dan juga sutrah. Wabada dukhuli fiha syai'ani, dan setelah masuk ke dalam sholat ada dua kesunahannya. Yang pertama at-tashahudul awwalu, tashahud awal, wal kunutu fi subhi, dan doa kunut fi subhi di salat subuh, wa fil witri dan salat witir, finis fil akhir di setengah akhir, min syahri ramadhana dari bulan ramadhan. Ini satu lagi kunutnya belum disebut nih, kunut nazilah. Jadi kunut subuh, witir, dan juga kunut nazilah. Dari kita singgung insyaallah. Iya, imam di mihrab masih pakai sutra, padahal ya itu tadi pemahaman kita terhadap sutra itu pemahaman seperti perkara ta'abudi, perkara ritual yang non logik, tidak bisa dilogikakan, padahal justru perkara sutra itu perkara logika, dalam arti keberadaan sutra itu ada tujuannya. Maka kalau memang tidak ada perlu untuk memakai sutra, meninggalkan sutra itu bukan sesuatu yang dimakruhkan gitu. Toh ada kebutuhan kita enggak memakai sutra pun tetap tidak ada kemakruhan gitu. Tidak ada kemakruhan, jadi itu kesunahan. Nah, itulah beberapa hal yang saya pribadi sesalkan dari gaya belajar agama Islam kebanyakan orang belakangan ini gitu. Belajarnya langsung dari hadis Nabi, iya gak salah juga, cuman kalau kurang-kurang alat akhirnya takut salah memahami karena gaya yang langsung daripada hadis Nabi, sehingga meninggalkan apa namanya sistemika pembelajaran fikih yang sudah baku, akhirnya menganggap bahwa semua yang ada hadis itu menjadi sesuatu yang diharuskan, bahkan beberapa orang menyebut diharuskan untuk dikerjakan. Akhirnya karena itu juga menjadi penyempitan hukum syariat. Hukum syariat itu jadi sempit hanya sekedar sunnah dan tidak sunnah. Sunnah harus dikerjakan, tidak sunnah gak boleh dikerjakan. Nah itu kan keliru akhir. Waalaikumsalam, ahlan Pak Rafi'i, ahlan Afif. Ntar kalau suaranya berhenti, tolong kabari ya. Alhamdulillah Pak Zulkifli. Di komputer saya tuh tidak ada apa istilahnya. Kalau di echo tuh kan, kalau di amplifier tuh kan ada warna hijau tuh jalan. Kalau suaranya itu, di sini nih biasanya ada, cuman di sini nggak ada nih. Suaranya takutnya suaranya nggak ada. Jadi itu tadi gitu. Sutra itu tidak dimasukkan karena sutra itu kesunahannya tidak mengikat, tapi tidak mutlak. Mana tadi? At-tashahudul awal, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, at-tashahudul awal, tashahud awal itu sunnatun, hukumnya sunnah fi sunnah di dalam sholat. Jadi tashahud awal bukan rukun, bukan kewajiban, tapi sholat tashahud awal itu hukumnya sunnah fi sunnah di dalam sholat. Lima rawahu Abdullah bin Buhainah, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, Semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri. Beliau berdiri di dalam salat zuhur, wa alaihi julus, yang mestinya dia duduk. Jadi Nabi Muhammad di rakaat kedua qama fi salati dhuhri, dia berdiri di salat zuhur, wa alaihi julus, yang mana mestinya dia itu duduk untuk tasyahud awal. Falamma atamma, setelah selesai salatnya, falamma atamma salatahu, setelah ia menyempurnakan salatnya, maksudnya setelah salatnya selesai, tahiyat awal kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, sajada sajadataini, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud dua kali sebagai sujud sahwi. Rawahu syekhan. Ini atamma salatahu memang diperdebatkan. Atamma salatahu itu apakah setelah sempurna dalam arti selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian sujud, atau menyisakan satu rukun yaitu salam, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi apapun alasannya itu sebelum salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, setiap sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam apapun alasannya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu dibedakan sesuai dengan riwayatnya, kan gitu. Kalau kelebihan itu ba'da salam, kalau kekurangan sebelum salam, kalau ragu-ragu sebelum salam, kan gitu. Sebagaimana riwayat Nabi Muhammad pernah salat 5 rakaat kemudian salam setelah sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau mazhab Syafi'i justru seluruh sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Karena sujud sahwi itu gunanya menambal apa yang terjadi kelupaan atau kealpaan di dalam salat, maka dia harus jadi bagian daripada sholat. Kalau sudah setelah assalamualaikum, ya sudah keluar dari ritual sholat. Maka di dalam sholat. Rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walau kana wajiban, lama tarakahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tasyahud awal itu wajib, lama tarakahu, lama pastilah ma tidak tarakahu, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tasyahud awal itu wajib, Nabi Muhammad pasti enggak bakal ninggalin. Nabi Muhammad meninggalkan tasyahud awal kemudian diganti dengan sujud sahwi, itu bukti kalau tasyahud awal itu bukan rukun. Karena kalau rukun tidak bisa diganti. Rukun itu kalau kelewat, ya hilang tuh sholatnya, harus diulang lagi, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad mengganti sujud tasyahud awal dengan sujud sahwi. Itu berarti tasyahud awal itu hukumnya sunnah, gitu. Hukumnya sunnah. Nah, jadi problem karena ada beberapa sunnah yang Nabi Muhammad tinggalin diganti dengan sujud sahwi. Tapi beberapa kali beberapa riwayat Nabi Muhammad tidak mengerjakan hal-hal yang sunnah, tapi tidak sujud sahwi. Karena itulah kemudian ulama Syafi'i membedakan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggalin sujud sahwi, sunnah hayat sunnah yang ditinggalkan tidak ada masalah. Jadi pembedaannya karena ada riwayat sujud sahwi itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i sujud, kalau di sini cuma dua ya, padahal ada lima tuh sujud sahwi. Padahal ada lima sujud sunnah ab'ad. Nanti di akhir kita jelasin. Jadi yang pertama tasyahud awal. Nomor dua, duduk tasyahudnya, kan gitu. Duduk tasyahudnya tidak dihitung sebagai sunnah ba'd. Jadi kalau seandainya tasyahud awal itu wajib, pasti Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan. Wa amma masyru'iyyatuhu, sedangkan pensyariatan sujud atau tasyahud awal, fal ijma'u mun'akidun. Maka terjadi ijma' atas pensyariatan tasyahud awal tersebut ba'da sunnati syarifati, setelah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya disebutin ba'da sunnah ya? Padahal kalau udah nyebut ijma itu kan enggak perlu lagi. La da'iya lana ila dzikril kitab wa sunnah, fal ijma'u mun'aqidun, kan begitu. Udah enggak ada lagi kebutuhan kita untuk nyebutin dalil Al-Qur'an atau sunnah kalau udah ngomong ijma. tapi disebutin ijma. Jadi kalau udah ijma tuh udah nggak perlu lagi Al-Quran dan Sunnah, dalam arti tidak perlu menyebutkan dalil Al-Quran dan Sunnah karena ijma itu sudah pasti lahir dari situ. Lebih tingginya bahwa ijma itu adalah kesimpulan daripada teks yang kesimpulan itu disepakati oleh seluruh ulama di zamannya. Jadi kalau udah ijma itu nggak perlu lagi nyebutin itu. Saya nggak tahu nih kenapa disebutin ba'da sunnati syarifati ala dzalika. Wa amma masyru'iyyatuhu fal ijma'u mun'aqidun, sedangkan pensyariatan tasyahud awal fal ijma'u mun'aqidun, adanya ijma' dalam masalah tersebut ba'da sunnati syarifati, setelah dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa qa'ada jaza bil khilafin bil ijma', wa kaifa qa'ada, dan bagaimanapun dia duduknya ketika tasyahud awal, jaza itu boleh bila khilaf, tanpa ada perdebatan, bil ijma'i, dan ini disepakati secara ijma'. Artinya duduk tasyahud awal itu modelnya apa aja silahkan. Mau duduk tawarruk boleh, mau duduk iftirash juga boleh. Jadi orang duduk tahiyat awal, kaifa jalas jaza, bagi kaifa qa'ad jaza, bagaimana dia duduk itu semuanya sah. Duduk tasyahud awal dia tawar. Nah, tawarruk begini. Kemarin mana? Nah, ini duduk tawarruk begini. Mana nih? Nah, ini namanya duduk tawarruk. Duduk yang dia jadikan pantat lantai sebagai alasnya. Warok, tawarruk itu dari kalimat warok. Warok itu bokong, pantat. Pantatnya dijadikan alas langsung ke tanah. Namanya tawarruk. Kalau iftirash begini, iftirash. Nah, iftirash ini farash, fi afirash. Firash itu kasur, alas. Yang dijadikan alas itu kaki kirinya. Iftirash. Gitu. Jadi, kaifa qa'ad, bagaimanapun dia duduk, jaza. Itu sholatnya sah, boleh aja. Lakinal iftirash, nah, akan tetapi duduk iftirash, afdol. Kalau tasyahud awal, duduk iftirash, afdol. Itu lebih utama. Fayajlis ala ka'bi yasarihi ala ka'bi yusrahu. Duduk iftirash itu apa? Yajlis ala ka'bi yusrahu, dia duduk di atas ka'bi yusrahu, di atas mata kaki kirinya. Wayansibu yumna, kemudian dia berdirikan itu tumit kaki kanannya. Wayadau atrafa asabi'ihil yumna lil kiblah, kemudian tumit kiri yang dia berdirikan itu, yadhu atrafa asabihi, dia letakkan jari jemari kaki kanannya itu lil kiblah, menghadap ke kiblat, ditekuk begitu ya. Nah, ini sempurna nih, ini gambarnya bentuknya sempurna nih, karena kaki kanannya itu jari-jarinya ditekuk semua nih, menghadap ke kiblat. Ini bentuk iftirash paling cakep. Kalau iftirasnya kebanyakan kita tuh ya, cuman jempolnya doang nekuk, yang lain gak tapi ini apa namanya, afdolnya duduk iftiras kalau tasyahud awal. Wa ammal kunut, sudah selesai itu ngomongin tasyahud awal. Jadi sunnah abad yang pertama yaitu tasyahud awal. Sebenarnya duduk tasyahud awal juga sama. Jadi beliau nomor satu tasyahud awal, satu nomor tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Kalau beberapa ulama bikin dua nomor, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal itu dua nomor yang berbeda. Makanya sunnah abad itu kebanyakan ulama lima. Ini kalau Imam Taqiyuddin al-Isni, Imam Abi Syuja cuma dua. Karena duduknya enggak dihitung. Wa ammal kunutu fa yustahabbu fi i'tidali tsaniyati fi subhi lima rawahu Anas. Wa ammal kunut, sedangkan kunut, doa kunut juga termasuk sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Fa yustahabbu, dianjurkan itu kunut, fi i'tidal tsani, di i'tidal tsaniyah, di i'tidal rakaat yang kedua, fi subhi, di dalam salat subuh. Lima rawahu Anas, dari sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas itu sahabat ring satu ya. Jadi saya tuh kalau nyebutin nama sahabat tuh sering nyebut, apa maksudnya, sering mengklasifikasi, ada sahabat ring 1, ada ring 2. Jadi ring 1 itu cuma bahasa saya aja. Ring 1 itu maksudnya sahabat Nabi yang selalu nempel kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup Nabi. Jadi hidup Nabi itu selalu dikelilingi oleh orang-orang ini gitu, karena dekat. Sayyidina Anas bin Malik itu kan kalau bahasa kita sekarang itu asisten. Bahasa halusnya, bahasa kasarnya ART, asisten rumah tangganya Nabi di rumah ya Sayyidina Anas. Dan kalau bahasa keren, ajudan sekarang, kan gitu. Jadi Sayyidina Anas itu paling ngerti bagaimana perkara Nabi Muhammad di rumah dan di luar rumah. Di rumah lebih-lebih lagi, karena dia yang membantu Nabi Muhammad SAW di rumah. Ada lagi sahabat ring satu itu namanya Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau adalah keponakan dari istrinya Nabi Khawlah. Jadi kalau pernah dengar Sayyidina Ibnu Abbas nginep di rumah Nabi, itu bukan di rumah Nabi, tapi di rumah Khawlah. Pas Nabi Muhammad jadwalnya tidur di rumah Khawlah. Nah, di rumah Khawlah inilah, setiap tidur di rumah Khawlah, artinya jatahnya ke rumah Khawlah, Sayyidina Ibnu Abbas nginep di situ. Ada sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Maka itu kalau kita buka bab junub dan juga bab istinja, ya, di beberapa pertemuan kita yang lalu, itu hadis-hadis tentang buang hajatnya Nabi, ceboknya Nabi, itu yang riwayatnya sahabat-sahabat itu-itu juga. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kan begitu. Karena intensitasnya sangat tinggi bertemunya dengan Nabi, berbeda dengan sahabat yang lain. Nah, ini kunut subuh ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, dan semua riwayat menyebutkan itu. Dari berbagai jalur, memang kunut subuh itu Sayyidina Anas yang nyebutin. Artinya kalau udah Sayyidina Anas yang nyebutin, kita gak mungkin ragu lagi, karena Sayyidina Anas itu ART, ajudannya Nabi, gitu. Ya. Kayak sekarang nih kan ada, beberapa tahun lalu ada ajudannya Pak Harto cerita tentang bagaimana Pak Harto. Kita percaya, kan? Karena emang Pak Harto tuh lebih dekat sama ajudan daripada anak-anaknya kan. Ya anaknya sekolah di luar negeri pada di mana, yang paling dekat kan ajudan. Ajudan tuh paling ngerti kapan nyalain mobil, kapan bikin teh kan, gitu. Kapan bukain pintu buat bosnya. Dia paling nempel. Sayyidina Anas juga begitu. Jadi kunut itu sunnah di i'tidal kedua sholat subuh sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan yaqnut, melaksanakan kunut fi subhi di dalam salat subuh, hatta faraqa dunya, sampai meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad doa kunut itu terus dilakukan sampai beliau meninggal dunia, Rasulullah alaihi wasallam. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu, dan juga banyak selain Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Qala Ibnu Salah, dikatakan oleh Imam Ibnu Salah, qad haq Ibnu Salah itu masyhur, kitabnya namanya Muqaddimah. Muqaddimah Ilmu Hadis. Betul ya? Saya benar enggak tuh Ibnu Salah? Saya agak ini nih, kalau Ibnu Salah itu agak kurang banyak ininya, apa namanya, informasinya. Qad hakama bi sihhati. Qala Ibnu Salah mengatakan qad hakama bi sihhatihi, telah menghukumi untuk kesahihan hadis ini ghairu wahidin, tidak hanya satu minal huffaz. Teksnya salah nih tulisannya. Qad hakama bi sihhatihi ghairu wahidin minal huffaz. Hadis ini telah dihukumi sahih oleh bukan hanya satu orang daripada hafiz-hafiz hadis, daripada penjaga-penjaga hadis, itu disahihkan oleh bukan cuma satu orang. Minhumul Hakim, diantaranya Imam Al-Hakim, Wal-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, Wal-Balkhi, dan juga Imam Al-Balkhi. Ini diantara ulama-ulama penjaga hadis yang meriwayatkan atau mensahihkan hadis Sayyidina Anas. Qala Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi mengatakan, Al-Amalu bimuqtadah anil khulafail arba'ah. Al-Amalu bimuqtadah. Dan hadis Sayyidina Anas itu diaplikasikan bimuktada, diamalkan dengan inti hadisnya. Intinya kunut subuh di rakaat kedua setiap sholat subuh. Itu diamalkan anil khulafail arba'ah, dari khalifah ar-rasyidin yang empat. Jadi khalifah Rashidin yang empat itu semuanya kunut subuh. Itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina atau Imam Al-Baihaqi. Wa qawlul kunuti fi tsaniyati, sedangkan kunutnya kenapa berada pada rakaat kedua gitu. Wa qawlul kunuti, dan keberadaan kunut fi tsaniyah di rakaat kedua. Rawahu Al-Bukhari, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi, di dalam kitab sahihnya. Wa qawluhu ba'da rafi ra'si min ar-ruku fa lima rahu syaikhun. Jadi kenapa doa kunut-kunut subuh ada, Sayyidina Anas yang meriwayatkan. Lalu kenapa di rakaat kedua ada riwayat dari Imam Al-Bukhari. Lalu kenapa ba'da ruku? Wa qawluhu ba'da rafi ra'si, dan keberadaannya setelah mengangkat kepala daripada ruku. Falima, so itu yang diriwayatkan ini karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, lima rahu syaikhan, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qanata fi kisati qatla bi'ri Ma'una. Wah, ini cerita bi'ri Ma'una, ini cerita ini ya, cerita berdarah zaman Nabi Muhammad, tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah. Lama bulan Syaban, bulan Syaban apa bulan Rajab, saya lupa. Nabi, ketika Nabi Muhammad kunut fi qissati qatla, untuk tragedi kematian, tragedi pembunuhan, Bi'ru Ma'una, terkenal di, jadi ada tempat namanya Bi'ru Ma'una. Di Bi'ru Ma'una itulah terjadi pembantaian 70 orang hafiz Al-Quran, 70 orang yang penghafal Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW, yang diutus, bukan diutus tapi diminta oleh seseorang untuk mengajar di Najd, timur kota Makkah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad kedatangan tamu. Saya lupa nama itu tamunya tuh ya. Siapa ini? Dan dia belum Islam. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa dia tuh rasul kaum, dia tuh pemuka agama, pemuka kaum di kampungnya. Dan akan sangat senang sekali kalau orang-orang saya tuh dikenalkan dengan Islam. Gitu bahasa kitanya begitu. Dikenalkan dengan Islam. Maka Rasul, saya minta beberapa orang untuk menjadi pengajar di kampung saya gitu. Syukur-syukur alhamdulillah bisa jadi jalan hidayah. Nah, itu. Cuman awalnya Nabi Muhammad tuh ragu. Dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad menyebutkan inni akhsha 'alaikum ahla Najd gitu. Saya khawatir sama kamu. Khawatir apa? Khawatir orang Najd gitu. Itu berarti bahwa Nabi Muhammad tuh apa namanya juga sama manusianya sebagaimana kita gitu. Gimana tuh ayat Al-Qur'an? Kalau saja seandainya aku tahu apa di belakang takdir, aku akan memperbanyak lastaksartu minal khair. Gimana ayatnya, saya lupa. Kalau ada yang hafal tuh mohon di. Ya, Nabi Muhammad sama dengan kita posisinya. Ini sedang khawatir dengan para sahabat. Akhirnya ya karena didesak, didesak, didesak, akhirnya Nabi Muhammad mengutus 70 orang. 70. Bayangin 70 orang. 70 orangnya tukang baca Al-Quran, ahli syariat, bukan yang tukang main TikTok doang kan gitu. Kalau main TikTok dibantai, nggak bagus juga ya, nggak boleh ngomong gitu. Cuman kan senjanya itu tidak punya nilai gitu. Tapi kalau dia ini orang-orang penghafal Al-Quran, pengajar syariat, kemudian dihabisi di Bi'ru Ma'una, wah itu. Makanya Nabi Muhammad murka. Kan ya, Nabi Muhammad ketika itu ngirim 70 orang. Nah, ternyata ketika di perjalanan 70 orang ini diberhentikan di Bi'ru Ma'una. Diberhentikan di tempat namanya Bi'ru Ma'una. Di Bi'ru Ma'una inilah kemudian mereka disergap oleh sekelompok orang kafir yang memang sudah berkumpul di situ. Habis dibantai 70. Sisa satu yang kemudian kabur mengabarkan. Entah dia satu ini bagian daripada 70 orang itu, atau dia adalah orang yang memang sedang berjalan kemudian melihat kejadian itu. Ada satu orang yang mengabarkan itu yang berhasil kabur. saya lupa riwayatnya, kurang lengkap saya punya baca, tapi begitu Biro Mauna 70. Nah, setelah kejadian 70 orang dibantai di Biro Mauna itu, Nabi Muhammad satu bulan doa kunut setiap sholat, bukan cuma sholat subuh, zohor, asar, maghrib, isya, subuh, lima sholat itu Nabi Muhammad kunut, kunut nazilah. Untuk apa? Melaknat kaum Bani Urayyah, Ukel, dan Usayyah itu kan. Usayyah, Ukel sama satu lagi. Siapa Bani siapa? Tiga Bani itu dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Tuh, buat orang-orang yang bilang kalau Nabi Muhammad gak pernah laknat. Nabi Muhammad doain itu laknat sebulan. Dan bukan cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Nabi Muhammad doain laknat itu. Allahumma al'an fulanan fulanan. Sampai disebutin kan namanya. Ini ya riwayatnya. Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknat fulan bin fulan dari Bani Usayyah, dari Bani Ukel, dari Bani Re'al. Usayyah, Re'al, satu lagi Bani apa saya lupa. Nabi Muhammad laknat itu. Jadi kalau yang bilang Nabi Muhammad gak pernah marah, Nabi Muhammad marah juga tuh. Sampai akhirnya turun perintah, turun ayat Allah, laisa laka minal amri syai'un, itu surat apa saya enggak tahu serupa. Setelah turun ayat itu kepada Nabi Muhammad, udah Nabi Muhammad berhenti, enggak kunut nazilah lagi. Cuman kunut subuhnya tetap jalan gitu. Kunut nazilahnya berhenti di situ. Iya itu Bi'ru Mauna. Mungkin kalau kita di sini ada tragedi lubang buaya. Zona ada tragedi sumur Mauna. Bi'ru Mauna itu kan sumur Ma'unah, sumur Ma'unah. Lama kana tafi kisah tiqatla bi'ram bi'ri Ma'unah, ketika Nabi Muhammad kunut atas tragedi pembantaian bi'ru Ma'unah, kana taba'da ruku, beliau kunutnya setelah ruku. Fakisna alihi kunut tersubhin, maka dengan kunut Nabi Muhammad kunut nazilahnya ba'da ruku, fakisna, maka kita apa namanya kiaskan, analogikan kunut subuh pun sama dengan kunut nazilah, posisinya ada setelah ruku. Naam. Fi sahihaini, naam. Dalam kitab sahihaini Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqnut, Nabi Muhammad kunut qabla raf'i min ar-ruku. Kunut sebelum rafa minar ruku. Jadi beberapa riwayat dari Sayyidina Anas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah kunut sebelum ruku. Jadi setelah baca surat, kemudian doa kunut, baru kemudian ruku. Nah, gitu. Qala al-Baihaqi, tentang hadis tadi bahwa Nabi Muhammad pernah ruku sebelum pernah kunut sebelum ruku. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi mengatakan, lakin akan tetapi ruwat al-kunut ba'da rafi, perawi-perawi kunut setelah ruku itu aksar, lebih banyak, wa ahfad, dan lebih bisa untuk di apa namanya diterima. Fahadha aula, maka pendapat ini lebih utama, pendapat bahwa kunut itu setelah ruku. Kenapa setelah ruku? Karena perawinya jauh lebih banyak, wa ahfad, dan karena lebih banyak maka lebih terjaga gitu ya. Karena periwayatan yang orangnya banyak itu terjaga daripada dusta. Falau qana taqabla ruku'i, kalau seandainya ada orang kunut sebelum ruku, ini kata mazhab Syafi'i. Qala fi rawdati, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdah, lam yujzi'hu 'ala sahih, maka kunutnya itu tidak sah, artinya tidak terhitung sebagai kunut gitu. Maksudnya ya salatnya yang enggak ada tambahan pahala kunutnya itu. Karena kunut sebelum ruku itu tidak sah. Wa yasjudu li sahwi, dan dia mesti sunnahkan untuk sujud sahwi 'alal ashah, menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau kunut sebelum ruku nanti sujud sahwi, salah posisi soalnya dia. Walafzul kunuti, dan lafad kunut, Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah kami hidayah di antara orang-orang yang kau beri hidayah. Wa'afini fi man afait, dan berikanlah kami kesehatan dari di antara orang-orang yang kau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait, dan berikanlah kami wilayah, berikanlah kami kewalian di antara orang-orang yang kau berikan hidayah. Wabarik li fima atait, dan berkahilah aku fima dalam segala sesuatu atait yang telah kau berikan kepadaku. Wa kini, dan jagalah kini, itu jagalah. Syarrama qadait, jagalah aku dari keburukan yang telah kau takdirkan. Fa innaka, sesungguhnya engkau takdir, wala yugdo, engkau yang menentukan, wala yugdo alaik, dan tidak bisa ditentukan atas. Jadi Allah menentukan, tapi Allah tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina man walait, siapa orang yang telah kau berikan wilayah, setelah kau berikan kemuliaan, tidak akan pernah hina. Satu dunia mau menghinakan, kalau sudah dimuliakan oleh Allah, enggak bakal hina, kan begitu. Satu dunia mau merendahkan, kalau sudah Allah sudah tinggikan, enggak bakal rendah. Tabarakta Rabbana wa ta'alik, maha suci engkau, maha suci engkau ya Allah, wa ta'alik, dan maha tinggi. Hakadha rawahu Abu Dawud, inilah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidhi, wa Nasai, dan juga Imam At-Tirmidhi, dan juga Imam An-Nasai. Ini kudu apal fi doa kudu fi. Kalau afif sih afal ya. Karena tiap subuh Allah madini fi man hajud wa'afini fi man afin. Ada beberapa orang yang karena dari kecil emang enggak doa kunut, jadi doa kunutnya itu dia enggak hafal. Enggak hafal sama sekali. Jadi doa kunut baru belajar sekarang doang. Apalagi ketika rada gedean dikit, dia belajar bahwa kunut itu bid'ah. Wah, udah makin jadi tuh gagal siang kunut. Jadi enggak, doa kunut dia enggak ngerti. Jadi banyak tuh anak sekarang, Fik. Anak sekarang banyak yang enggak hafal doa kunut. Gitu. Banyak. Umur-umuran gede. Umur 20, 30. Kan dari kecil dibilang udah enggak ada kunut. Sampai gede dibilang kunut tuh cuma kunut nazilah sama kunut witir. Wow, makin jadi tuh. Hakadha, beginilah yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, wa Tirmidhi, wa Nasai, dan juga Imam An-Nasai, wa ghairihim, dan juga banyak selain Imam At-Tirmidhi dan juga Imam An-Nasai. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ya'ni bi isbatil fa fi fa innaka. Ya'ni dengan kalimat bi isbatil fa, dengan adanya huruf fa pada kalimat fa innaka. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Wa bil wawi, dan juga dengan huruf fa fi wa innahu. Wa innahu la yazil, memang ada wawunya. Wa innahu la yazil itu memang ada wawunya. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, wa zadal ulama. Ulama menambahkan. Walda tambahkan doanya, wala ya'izzu man 'adait. Wala ya'izzu man 'adait qabla tabarakta rabbana wa ta'ala. Jadi fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait, wala ya'izzu, ditambahin oleh ulama, wala ya'izzu man adid, dan tidak akan pernah mulia man adid, orang-orang yang telah kau rendahkan. Jadi siapapun kita, kalau kita mau mulia mulain orang, tapi kalau kata Allah udah hina, ya hina tuh orang. Mau dipasangin dandanin baju harga 10 miliar, kalau kata Allah hina, ya hina gitu. Ngomong potongan miskin ya miskin ya. Iya itu ada Ustaz, orang ikut imam kunut, tapi dia yang jadi makmum gak ikut kunut gitu. Ya gak apa-apa, dalam mazhab Syafi'i pun tidak ada masalah, karena kunut hukumnya sunnah. Tidak ada, dalam secara umum memang tidak ada kewajiban bagi kita mengikuti imam pada sesuatu yang sunnah. Kan gitu. Yang diharuskan kita makmum mengikuti imam pada gerakan wajib. Jadi kalau ada imam kunut, makmumnya enggak kunut, ya enggak apa-apa. Cuman dalam mazhab Syafi'i dia meninggalkan keutamaan sunnah abad. Sujud sahwi enggak, Ustaz. Ya enggak apa-apa, karena sujud sahwi itu hukumnya sama seperti yang diganti. Kunut subuh itu kan diganti dengan sujud sahwi. Dan kunut subuh hukumnya sunnah. Maka sujud sahwi pun hukumnya sunnah. Jadi enggak ada masalah. Ya cuman sayang aja, imam udah kunut dia enggak ngangkat kanan. Kunut tuh kayak ayam mati di lumbung padi. Tahu lumbung padi itu kan makanan ayam. Dia di sholat tuh pahala semua begitu. Kenapa dia kagak ambil? Dia itu ayam sok-sokan mau beras premium. itu yang punya ayam ngasih berasnya beras miskin, miskin tuh ayam, tuh ayam sosohan gitu. Iya ju'ilal imamu liutamma bihi, itu untuk rukun sholat yang zahir. Jadi Pak Rafi'i, hadis Nabi Muhammad ju'ilal imamu liutamma bihi itu, imam diwajibkan diikuti untuk gerakan rukun yang sifatnya zahir. Maka kalau diterusin hadisnya itu kan fa'idha rafa'a farfa'a, kan gitu. Kalau dia ngangkat, angkat. Fa'idha sajad, sajad. Kalau dia sujud, ya sujud gitu. Itu untuk gerakan rukun yang sifatnya zahir. Sedangkan gerakan-gerakan sunnah, bagaimana dia ngangkat tangan, kita enggak harus sama. Imam mengangkat tangannya sampai kuping, kita mau sampai dada ya silahkan. Imam sampai dada, kita sampai kuping ya enggak ada masalah. Bersedekapnya juga sama, bersedekapnya di atas pusar, di bawah dada atau di bawah pusar. Bagaimana imam, kita beda sendiri enggak ada masalah. Bahkan kita julurkan tangan kita sendiri itu juga enggak ada masalah. Jadi kewajiban ngikutin imam itu pada gerakan rukun yang zahir. Sedangkan gerakan sunnah enggak. Walaupun itu gerakan zahir, enggak ada masalah tidak diikuti. Apalagi gerakan yang tidak zahir, seperti bacaan, termasuk juga niat. Maka dalam kebanyakan, dan ini kesepakatan ulama, kecuali Imam Malik atau Imam Abi Hanifah ya, bahwa tidak ada masalah perbedaan niat antara imam dan makmum. Gitu. Ya cuman itu tadi, sayang aja, itu pahala depan mata, kenapa gak diambil gitu. Kenapa gak ngangkat tangan, tiba ngangkat tangan doang. Wala ya'izzu man adaik, tidak akan mulia orang telah kau hinakan. Qabla tabarakta, sebelum kalimat itu, sebelum tabarakta Rabbana wa ta'ala. Waqad ja'at fi riwayatil Baihaqi, diriwayatkan telah datang dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, wa ba'dahu dan setelah itu, setelah tabarakta Rabbana wa ta'ala. Jadi riwayat Imam Al-Baihaqi nambahin setelah tabarakta, falakal hamdu ala ma qadait, maka bagimu ya Allah alhamdu, segala pujian, ala ma qadait. Jadi alhamdu itu pujian di atas pujian. Dalam bahasa Arab al-madhu itu juga pujian, tapi itu pujian yang lebih rendah. Alhamdu ala ma qadait, untuk atas apa yang telah kau takdirkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Jadi Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قديت استغفرك واتوب اليك. Nah gitu. Kemudian diakhiri, ditutup dengan shalawat. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'lam anna sahiha anna du'a anna hadha du'a la yad'ani bantin, ketahuilah wahai saudaraku, anna sahih, bahwa yang benar itu anna hadza du'a, bahwasanya dua ini la yata'ayyan, itu tidak wajib. Artinya kalau mau kunut enggak mesti baca doa ini, enggak wajib doa ini. Hatta law qanata bi ayatin, bahkan kalaupun ada orang yang qanata, dia kunut bi ayatin, dengan satu ayat tatadamman du'a, yang satu ayat ini mengandung doa. Wa qasadal kunuta, dan dimaksudkan baca ayat tersebut, dimaksudkan kunut, ta'addati sunnah bidzalik, dia telah mengamalkan sunnah kunut. Seperti rabbi habli minas salihin, dia udah nikah sekian tahun, dia nikah belum punya anak. Nah, ketika salat subuh dia kunutnya sami Allah liman hamidah, rabbi habli minas salihin, rabbi habli minas salihin, la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kan gitu kan ayat Al-Qur'an, tapi isinya doa. Silahkan tuh, bagus tuh, enggak ada masalah. Itu tetap dikatakan kunut, sunnah kunut. Wayak nut, jadi tidak mesti dengan doa yang diriwayatkan tadi. Boleh doa dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, atau bahkan doa dengan gubahan sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Nanti disebutnya sini. Wayak nutul imamu dan imam kalau dia kunut bila fil jam'i kunutnya dengan lafaz jamak bal yukrah. Bahkan dimakruhkan takhsisu nafsihi biddu'a kalau dia mengkhususkan dirinya saja di dalam doa. Jadi kan Allahumma hdini. Dini itu khusus untuk diri sendiri. Ya Allah berikanlah aku hidayah. Maka kalau dia jadi imam, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana, diganti na-nya diganti na fiman. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummu 'abdun qauman, tidaklah mengimami seseorang qauman suatu kaum, fa yakhussu nafsahu bidakwatin, kemudian dikhususkan dirinya bidakwatin dengan doa, dunahum tanpa dilibatkan makmum, artinya doa sendiri doang, fa in fa'ala faqad khanahum, kalau memang dikerjakan itu faqad khanahum, maka imam tersebut telah berkhianat kepada mereka. Ini kan ibaratnya mereka ini ngasih amanah deh. Udah kita sepakat ente jadi imam deh, kita tahu ente orang pintar gitu. Imam deh yang benar biar sholat kita aman. Kita ini orang-orang bego, enggak ngerti bagaimana rukun sholat. Ente yang ngerti jadi imam dah. Gitu. Nah, udah dikasih amanah, dia doanya sendiri. Gitu. Nah, itu kan khianat namanya. Doain kita juga dong. Lu udah kasih jabatan, ngudain diri sendiri. Yang kaya lu doang sama mak bapak lu sama anak lu. Kita tetap miskin. Gitu. Iya, udah dikasih jabatan, diri sendiri yang dikayain. Ya khianat namanya. Kita disuruh jaga 3M. Pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dia ngambil 17M. Banyak banget tuh 17M. Seceban-ceban kita diambilin. Nah, siapa itu si jual Juliari itu yang brengsek banget tuh. Iya. Ini yang kayak gitu mati ditungguin malaikat tuh. Bener. Malaikat pas dia datang, wah ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih. Lu nih yang dulu ngambilin ceban-ceban orang miskin tuh. Malaikat demen banget tuh kayak gitu. Ya, apalagi alam kubur. Alam kubur kan belum ada pengadilan. Gebukinnya enak. Gebukinnya. Iya kan gitu. Itu telah berkhianat. Dan khianat itu dosa besar. Kalau diberi amanah. Maka sampai sekarang saya masih bingung. Orang kalau dapat jabatan itu ada semacam malam inaugurasi. Malam selebrasi ya. Malam kemenangan. Ngapain seneng-seneng orang dikasih amanah kan gitu. Salah-salah terjatuh itu gitu. Mestinya bukan malam kemenangan. Ya itu gak pinter berarti dia. Orang pinter jadi imam tidak baca kunut di tempat yang biasa kunut, berarti dia gak pinter. Berarti dia gak pinter. Mestinya kalau dia pinter, dia tahu kondisinya di mana. Ya gak ada masalah juga. Kan ini kan bukan perkara qad'i, perkara dhani, ya silahkan saja. Cuman itu kan tidak menghormati akhirnya keberadaan apa yang sudah menjadi kebiasaan di situ. Maka kalau saya nih ya, kalau jadwal kajian subuh, Sabtu, Ahad biasanya, itu kan masjidnya beda-beda. Itu kalau datang kajian Ahad subuh dan datangnya sebelum iqomah, artinya ketika masih azan atau setelah azan saya sudah datang, kan ya namanya juga ustaz gitu ya, disuruh jadi imam, itu saya nggak pernah mau. Jadi di setiap masjid yang saya ngaji subuh itu, kalau jadi imam saya nggak mau. Kecuali kalau saya emang udah lama di situ, rutin di situ, saya tahu bagaimana orang situ, saya mau jadi imam. Tapi kalau di tempat yang ya cuman baru sekali dua kali, atau jadi ustadz tamu kan gitu, ustadz tamu yang datang cuman sekali doang, itu saya nggak pernah mau jadi imam. Karena khawatir, pertama khawatir salah kunutnya, gitu. Yang kedua biasanya masjid itu ada zikir jamaah gitu. Kalau saya jadi imam sih, saya langsung zikir bareng-bareng. Nah, cuman kan ada beberapa masjid yang gak punya kebiasaan itu. Makanya biasanya gak pernah mau. Jadi makmum dulu, ntar perhatiin imamnya bagaimana. Berarti di sini pakai kunut. Oh, berarti di sini gak kunut. Oh, berarti di sini pakai kunut, cuman zikirnya kagak bareng. Oh, di sini gak pakai kunut, tapi zikirnya bareng. Nah, itu kan aneh, kelar-kelir tuh. Jadi begitu, Pak Rofi. Kalau dia pintar, dia tahu keadaan gitu. Tapi nggak ada masalah juga sebenarnya. Waqala hadis Waqala hadisun hasan. Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan. Tsumma sa'iril ad'iyati, kemudian seluruh doa fi haqqil imami, bagi keadaan imam kadzalik. Artinya seluruh doa bagi imam itu begitu hukumnya, mesti dijamakkan di untuk kita, bukan untuk diri sendiri. Ai tegasnya yukrah, dimakruhkan lahu, dimakruhkan bagi dia ifradu nafsih, mengkhususkan dirinya sendiri dalam doa. Sharraha bihil Ghazali, disharihkan, dieksplisitkan oleh Imam Al-Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya. Wa huwa muqtada kalamil Adhkar An-Nawawi, dan itulah inti perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Wasunnatu, dan sunnahnya, anjurannya ketika doa kunut, ayyarfa'a yadayhi, dia angkat tangannya. Diangkat tangannya, wala yamsah wajhahu, dan tidak mengusap mukanya. Jadi setelah mengangkat, setelah doa, enggak usah mengusap, langsung sujud. Li'annahu lam yathbut, karena mengusap muka itu tidak pernah terriwayat dari Nabi Muhammad. Jadi tidak ada riwayatnya Nabi Muhammad mengusap muka setelah doa kunut. Qalahu al-Baihaqi, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Wala yustahab masu sadri bila khiyab, juga tidak disunnahkan mashu sadri, mengusap dada bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Enggak usah mengusap dada. Bal nasu jama'atun, bahkan jama'ah, sekelompok ulama kita itu menaskan ala karah, mengatakan ala karah hatihi, itu makruh kalau kita mengusap dada atau mengusap muka juga. Qalahu fi rawdah, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Wa yustahabbul kunutu, dan juga disunnahkan kunut fi akhiri witrihi, di akhir witirnya. Jadi kalau witirnya 3 rokat, rokat ketiga. Kalau witirnya 1 ya di rokat pertama. Kalau witirnya 5, rokat kelima. Finis fisani, dan itu di sebahagian kedua minar Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi dari malam 16 sampai akhir, itu sunnah witir, sunnah kunut di witir terakhir. Kalau witirnya 5 ya di rokat kelima. Kalau witirnya 3 di rokat ketiga. Kada rawahu al-Tirmidhi, begitulah yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidhi an Aliin, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa Abu Dawud, dan juga Imam Abi Dawud meriwayatkan an Aliin an Ubay bin Ka'ab, tentang riwayat kunut witir diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa qila, dan juga dikatakan yaqnut kullu sanah fil witr, dikatakan ada pendapat yaqnutu kullu sanati fil witr, kunut sepanjang tahun. Artinya tidak ada pembatasan kalau kunut itu cuma Ramadan. Pokoknya kalau salat kunut ya baca pokoknya kalau salat witir baca kunut sepanjang tahun. Jadi tidak ada Ramadan apa enggak Ramadan, pokoknya kalau salat witir kunut itu. Qalahu Nawawi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi fi tahqiq, dalam kitabnya tahqiq. Ini pendapat Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah gitu. Sepanjang tahun, artinya sepanjang hari kalau dia witir ya ada kunutnya. Faqala, kemudian Imam Nawawi mengatakan innahu mustahab. Kunut witir itu sepanjang tahun, artinya setiap hari kunut witir itu sunnah. Mustahab fi jami'i as-sanah, di sepanjang tahun. Wa qila, dikatakan juga ini pendapat ketiga, yaqnutu fi jami'ur ramadhan. Kalau kunut, berarti kunut witir ada tiga. Pertama setengah terakhir, itu pendapat jumhur termasuk Syafi'i. Yang kedua Imam Nawawi, ini mirip pendapat Imam Abi Hanifah, yaitu sepanjang tahun. Jadi enggak ada pembedaan Ramadan. Pokoknya setiap kunut, setiap witir kunut. Ah, yang ketiga, kunut di sepanjang Ramadan. Jadi kalau kunut di luar Ramadan enggak, tapi di dalam Ramadan sunnah witir. Sunnah kunut witir. Wa yustahabbu fi, dan disunahkan di dalam kunut witir tersebut, kunutu Umar, kunutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa kunut Umar ini gini. Nah, jadi ada riwayat kunut Umar. Nah, ini kunut Umar nih. Saya udah cetak nih. Ntar teksnya saya taruh di link biar di-download. Di-download terus ditempel di pengimbaran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasta'inuka wa nasta'hdik wa nasta'firuk wa nu'minu bik wa natawakkalu alaik wa nusni alaik al-khayru kullah. Nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla wa natruk minan man yafjuruk. Allahumma iyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa narju rahmatak wa nakhsha azabak. Inna azabaka al-jadd bil kafirin mulhaq. Allahumma 'adzib al-kuffar ahlal kitabi alladhina yasudduna 'an sabili. ntar linknya saya taruh biar di download gitu. Pertang setengah itu setelah setengah itu setelah 15, jadi mulainya malam 16. Beberapa menghitungnya bukan ngitung apa, ngitungnya tuh 15 dari awal setengah awal tuh 15. Jadi setengah terakhir tuh awalnya malam 15. Jadi paginya 14, malam 15 dia ngitung. Karena ngitungnya dari malamnya. Kalau dari malamnya berarti malam 15 tuh itu udah setengah terakhir. Tapi kalau kita ngitung harinya, harinya ya 15, berarti mulainya tuh malam 16 gitu. Artinya mau mulai 16, mulai 15 tuh apa? Enggak ada masalah. Karena itu cukup sah untuk disebut setengah terakhir. Wa yustahabbu fihi kunut Umar, disunahkan di dalamnya kunut Umar sayyidina Umar. Jadi setelah kunut Allahumma hadina itu ditambahkan kunut Umar. Wa yakunu qabla kunuti subhi, dan itu di wa yakunu, dan bagusnya kunut Umar itu sebelum kunut subuh, sebelum kunut Allahumma hadina itu. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi mengatakan, wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, al-ashahu ba'da, yang lebih sahih itu kunut Umar dibaca setelah kunut subuh tadi. Allahumma hdina tadi itu baca duluan, baru kemudian baca Allahumma inna nastahdik, itu kunutnya Umar. Li'anna kunut subhi, karena kunut subuh sabit, itu riwayatnya kuat, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil witri, dalam salat witir, fakana taqdimuhu aula, maka mendahulukannya lebih utama. Jadi maksudnya ketika doa kunut witir, itu kan kata ulama bagus baca doa kunut Umar kalau kunut witir gitu. Harus kunut subuh baca juga kunut subuh. Tuh baca yang mana dulu, kunut subuhnya apa kunut Umarnya? Kalau lagi kunut witir nih gitu. Kalau kunut witir, yang baca kata ulama baca kunut Umar dulu, habis baca kunut Umar baru Allahumma hdina. Tapi kata Imam An-Nawawi yang lebih bagus tuh kunut yang Allahumma hadini dulu, Allahumma hadini fiman hadir dulu, baru setelah itu kunut Umar. Kenapa begitu? Karena Allahumma hadini itu riwayatnya di untuk sholat witir itu sahbit. Jadi doa kunut Allahumma hadini itu untuk sholat witir itu, itulah yang teriwayat yang kuat. Sedangkan kunut Umar, Allahumma inna nastahdik, itu kunut secara umum. Jadi Sayyidina Umar ngajarin doa kunut yang untuk umum, artinya di subuh bisa, di kunut witir juga bisa. Maka dia hudahulukanlah yang memang benar-benar Nabi Muhammad ngajarin untuk witir Allahumma hadina, baru kemudian tambahin kunut kudunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fakana taqdimuhu, mendahulukannya aula, lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini sunnah ab'ad ada dua. Tiga yang kalau kita tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kunut subuh witir dan juga kunut nazilah. Yang keempat itu sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat awal. Yang kelima, sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Jadi ada lima sunnah ba'd yang disebutkan oleh banyak beberapa ulama, termasuk Imam Dr. Mustafa Dib Al-Buwah dalam kitab Fiqh Al-Manhaj, dan beberapa kitab-kitab yang lain juga, termasuk Imam Nawawi. Tapi Syekh Abdul Syuja hanya mencukupkan dua, kunut subuh witir dan juga tasyahud awal. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di esok hari tentang hayat, sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau ditinggalkan tidak ada kewajiban sujud sahwi, tidak ada keharusan, tidak ada kesunahan sujud sahwi. Insyaallah di episode yang akan datang jangan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut, dan mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa belajar terus menerus. Bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, para kiai, para ajengan tokoh masyarakat yang mengikuti kajian ini, baiklah atau secara rekaman, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan atau dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Dan koreksian tersebut bisa melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi saya, jaringan pribadi kami di Telegram, WhatsApp, atau juga Instagram bisa ya sekarang. Jadi saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat itu dari banyak teman. Lebih enak lagi kalau di jaringan pribadi koreksian itu, jadi lebih enak begitu ya. Kalau merasa ini koreksinya lebih umum, artinya biar orang tahu banyak, jadi komentar itu pun tidak ada masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.